tak kerasa hatiku luluh juga. Hatiku memang bukannya buangan. Telah ku coba hidup sendiri tanpa ada cinta di hatiku. Dinginnya hatimu saat itu, mungkin hatimu telah terluka. Ingin ku balut dengan kasihku, satu cinta dalam hatiku. Cengkraman menusuk lubuk hatiku. mungkin harus ku coba berjalan sendiri. Mengapa selalu ada di antara kita pertengkaran tak berarti sering terjadi? Inikah arti cinta? Janji semu yang membuat aku Hitam menghantui hidupmu. sekedar mimpi. Datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibakkan kemeluh jiwa. Aku bagai kecil tanpa nyala api, kedinginan sekujur tubuhku. Sampai kapan ku begini sepi dalam hati yang membuat gelisah hidup. Selama ini menyiksaku, walau kadang ku akui apa tanpa cinta. Yang selama ini menyimpan. aku mengenalmu dan tahu siapa namamu. Dirimu bersenandung rindu, tak tahu apa sebabnya. Sambut cintaku. sesat dan tiada arti lagi. Cintamu yang membuat aku bagai musafir. Kemana harus mencari jawaban hatiku? Kemana harus mengadu hati yang merana? Terluka hatiku karenamu, tersiksa hidupku, tersiksa kekasih. Lembut wajahku. masih kurasakan. Gemersik angin menyapa lembut wajahku, seolah dia ingin membalut luka di manakah tempat berteduh penyejuk terhempas diriku yang terbuang karenamu, cintaku yang terhempas diriku yang terbuang karenamu.